Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله سجن فوتي هنيا بغي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله kita bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, termasuk diantaranya pagi atau siang hari kita bisa berkumpul duduk di tempat ini dalam upaya untuk bisa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan thalabul ilmi. Pada kali ini kita akan bahas tentang hal yang terkait dengan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pendidikan adalah merupakan satu aktivitas yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Manusia lahir dalam keadaan dia tidak memiliki atau tidak membawa pengetahuan. Dia dalam keadaan perlu mendapatkan bimbingan ilmu. Maka pendidikan adalah merupakan hal yang pokok bagi kehidupan manusia. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya tidak mengenyam pendidikan, maka kehidupannya akan diliputi dengan kegelapan. Kehidupannya akan diliputi dengan kejahilan. Maka untuk memberantas kejahilan, untuk menjadikan kegelapan itu terang benderang, pendidikanlah alternatif untuk menghapus semua. Maka kita lihat misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian. Ayat ini diberi penafsiran oleh sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk Khalifah Ar-Rasyidun, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai, qala alimu anfusakum wa ahlikum al khaira wa adibuhum. Yang dimaksud dengan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka, alimu anfusakum, ajari diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, al khaira, tentang nilai-nilai kebaikan, tentang nilai-nilai kebaikan, wa adibuhum, dan didiklah oleh kalian mereka. Dari ayat ini kita dapati betapa penting faktor pendidikan, betapa penting masalah pendidikan. Tafsir yang sama juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau memberikan penafsiran terhadap surat At-Tahrim ayat ke-6 ini. Beliau mengatakan, adibuhum, didiklah mereka, wa'anlimuhum, ajarilah mereka, tanamkan ilmu kepada mereka. Maka dari ayat ini kita bisa memahami betapa penting faktor pendidikan. Dan kalau kita mempelajari sejarah, dimanapun juga yang namanya pendidikan adalah merupakan inti dari sebuah pergerakan, pergerakan dakwah. Maka di situ pasti ada tarbiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik para sahabat di rumah Arqam. Itu adalah bahagian daripada tarbiyah, bahagian daripada pendidikan. Kenapa? Karena melalui pendidikan itulah tauhid bisa tertanam. Melalui pendidikan itulah akidah sahihah akan bisa tertanam pada orang yang kita didik, dan berbagai macam ilmu yang lain. Karenanya masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting. Kalau kehidupan manusia ingin dipenuhi atau diliputi dengan adab, dengan satu bentuk kehidupan yang harmonis, maka tidak lain untuk mendukung pendidikan yang berperadaban, yang memiliki adab, maksudnya masyarakat yang memiliki adab, rakyat yang memiliki adab, dan lain sebagainya, maka tidak ada lain, semua itu harus melalui proses tarbiyah. Harus melalui proses tarbiyah. Maka bagaimana tadi disebutkan di dalam ayat, "Fasuq ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka." Termasuk untuk menjaga, termasuk untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, tidak ada lain melalui proses pembelajaran, yaitu dengan mengajarkan nilai-nilai al-khair, kemudian juga menanamkan pendidikan kepada orang-orang yang kita cinta, baik diri kita, keluarga kita, atau siapapun. Inilah pentingnya pendidikan. Maka kalau kita ingin menjadikan satu bentuk proses dakwah itu bisa berlangsung dengan baik, maka proses dakwah itu harus melalui pendidikan. Dan mendidik anak itu adalah bahagian daripada ibadah. Maka penting sekali ketika seseorang mendidik anaknya, bahkan dirinya sendiri, istrinya, atau masyarakat, maka faktor keikhlasan, faktor ittiba' Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dua masalah yang harus ada ketika seseorang melakukan proses tarbiyah, proses pendidikan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala jelas. Ketika seseorang mendidik baik dirinya, anaknya, istrinya, atau siapapun, masyarakat di sekitarnya, faktor keikhlasan di dalam mendidik sangat penting sekali. Bagaimana tidak? Seorang pendidik, ketika ia melakukan aktivitas mendidik itu sendiri, kalau tidak didasari oleh keikhlasan, maka yang ada adalah proses pendidikan yang mengarah kepada hawa nafsu. Dia akan berdiri di atas kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dilakukan secara pokok. Kenapa? Kalau dia mendidik, tujuannya mencari uang, tujuannya mencari kehormatan, tujuannya mencari pujian, maka itu bukan merupakan proses daripada pendidikan yang baik. Dan faktor keikhlasan ini adalah faktor yang akan menentukan apakah ibadah seseorang di dalam proses mendidik itu diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tentunya faktor ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka keikhlasan di dalam mendidik anak itu sangat penting. Yang kedua, faktor ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena bagaimanapun juga pendidikan yang dilakukan oleh seorang muslim tentu akan berkaca kepada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik para sahabat, menanamkan tauhid sehingga para sahabat mengerti benar apa yang harus dia amalkan di dalam tauhid dan apa yang harus dia buang jauh-jauh dari perbuatan-perbuatan syirkiyah, itu benar-benar tertanam pada diri para sahabat. Dan ini adalah proses pendidikan untuk menyelamatkan kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Proses menanamkan tauhid. Karena dengan tauhid inilah keselamatan seseorang akan ia peroleh, akan ia dapatkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seseorang kecuali ya akan mengampuni seseorang dengan dosa-dosa yang lain kecuali dosa melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dosa itu dia bawa sampai mati. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala disebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah akan mengampuni, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, maka menanamkan tauhid, menanamkan cinta kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu melalui proses pendidikan. Tidak bisa dengan sambil lalu. Tidak bisa kemudian kita menanamkan nilai-nilai yang sedemikian agung yang dampaknya akan bisa menjadi sebab terselamatkannya seseorang dari siksa api neraka hanya kemudian dilalui dengan begitu saja. Sambil lalu. Tidak demikian. Maka kita akan dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik para sahabatnya. Bahkan terancam jiwanya. Bahkan adanya pemboikotan dan seterusnya. Itu semua adalah implikasi ataupun dampak dari proses tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada para sahabat. Maka kita dapati bahwasannya pendidikan itu adalah tanggung jawab kita pada hakikatnya. Tanggung jawab kita sebagai pemimpin rumah tangga. Kita bertanggung jawab terhadap pendidikan istri kita. Kita bertanggung jawab terhadap pendidikan anak kita. Bimbingan kita kepada mereka. Penanaman nilai-nilai adab, penanaman nilai-nilai kebaikan itu tanggung jawab kita. Namun tentu saja apa yang kita lakukan itu tidak akan bisa diselenggarakan oleh kita sendiri. Dengan berbagai kesibukan kita, dengan berbagai keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, keterbatasan kesempatan untuk melakukan proses tarbiyah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Tentu semuanya itu ada pada diri kita, keterbatasan-keterbatasan itu. Nah, karenanya kemudian kita sebagai orang tua, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, kita kemudian menggandeng partner untuk penyelenggaraan pendidikan anak-anak kita. Siapa partner itu? Di lingkungan kita, di lingkungan salafiyin, di antaranya lembaga pendidikan yang kita selenggarakan. Ada pondok pesantren, ada kemudian mungkin semacam rumah belajar atau yang lainnya. Yang intinya proses pendidikan, penanaman nilai-nilai al-khair sebagaimana tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhu." Nah, proses mengajari, proses menanamkan, mendidik mereka itu terjadi. Bisa dilakukan melalui apa? Lembaga yang dibuat. Melalui lembaga yang dibuat. Oleh siapa? Ya oleh kita. Karena apa? Karena ketika kita lakukan proses pendidikan itu tidak dalam sebuah lembaga yang di situ ada struktur, yang di situ ada sarana-prasarana dan sebagainya, maka kita akan mengalami kesulitan kalau proses tarbiyah, proses pendidikan itu tidak tersusun kelengkapannya. Maka disinilah pentingnya kita untuk melakukan satu langkah yang langkah ini sebuah keharusan untuk terbentuknya lembaga pendidikan. Di Mojokerto sudah ada pendidikan pesantren, sudah ada Mojokerto tuh mau belajar tuh anak-anak sudah ada belum? Ada. Terus di mana pendidikannya? Di mana? Di rumah? Atau di mana? Artinya, kalau di rumah dididik, alhamdulillah. Tapi yang sangat memprihatinkan ketika anak-anak kita yang semestinya usia 4 tahun sudah bisa memulai pendidikan, tetapi ternyata masa emas, usia emas itu terlewatkan. 4 tahun tidak ada pendidikan, 5 tahun tidak ada pendidikan, bahkan mungkin 6 tahun, 7 tahun anak kita belum mengecap pendidikan. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena usia-usia emas itu sudah dilewatkan begitu saja. Padahal kalau kita tahu, misalnya anak-anak kita, insyaallah anak-anak yang cerdas, itu usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bahkan, mereka sudah bisa membaca. Sudah bisa. Baik membaca Latin ataupun membaca huruf Arab. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, dan ini sudah terbukti, anak-anak usia 4, 5, 6 itu adalah usia di mana pembekalan dasar untuk dia masuk ke tahapan berikutnya itu harus sudah bisa dilaksanakan. Jadi pembekalan secara kognitif, intelektualnya, kemampuan membaca, kemampuan berhitung, kemampuan hafalan, ya, ayat-ayat dalam juz amma misalnya, atau surat-surat pendek dalam juz amma, doa-doa, kemudian hadis-hadis pendek dan seterusnya, itu bisa diberikan kepada mereka pada usia-usia 4, 5, 6 tahun. Sehingga ketika yang masuk pada jenjang pendidikan berikutnya, usia 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya, ia sudah memiliki dasar. Ia sudah memiliki dasar. Sehingga gurunya di kelas 1 ibtidaiyah misalnya, setingkat ibtidaiyah misalnya, itu sudah tidak lagi mendidik mereka untuk memulai dari membaca, sudah tidak lagi, tapi sudah bisa langsung melompat untuk kemudian mendidik mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan seterusnya. Jadi pendidikan itu kalau kita lewatkan setahun, 2 tahun, itu adalah satu waktu yang sangat penting sekali. Jadi dimana dasar-dasar pendidikan dan diri anak itu bisa tertanam. Dan sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, antara faktor yang penting dari orang tua untuk masalah pendidikan ini, yaitu apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, al-inayatu wal ihtimamu bi ta'limil ibni wal bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Yaitu al-inayah, memberikan perhatian kepada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dalam perkara apa? Bita'lim. Dalam perkara ta'lim, dalam perkara pendidikan. Baik pendidikan, pendidikan yang bermanfaat dalam perkara urusan fidinihi, urusan dalam agamanya, wa dunyahu, ataupun urusan keduniaannya. Dan semua ini tentunya faktor penggeraknya adalah orang tua, kita sebagai orang tua. Jadi beliau menyatakan wa ahammu syai fi dzalik, dan yang lebih penting daripada itu, perkara yang lebih penting dari itu, farsul i'tiqadis salim fi nafsil bani wal bint. Ya, menanamkan i'tiqad as-salim. Menanamkan keyakinan yang selamat. Bukan keyakinan yang di situ ada faktor-faktor takhayul, keyakinan yang sesat, keyakinan yang tidak benar pada diri anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, ini sangat penting sekali menanamkan i'tiqad as-salim, i'tiqad yang selamat. Dan itu semua tentunya harus dilalui melalui proses pendidikan. Tidak bisa kemudian ya, anak itu tiba-tiba mengerti melalui proses pendidikan. Ya. Apalagi di tengah kehidupan pada masa sekarang, mana media sosial sedemikian besar pengaruhnya kepada anak-anak kita. Hanya dengan benda sebesar ini, perilaku anak kita bisa berubah, i'tiqad, keyakinan pada diri anak kita bisa berubah, na'udzubillah, berubah kepada yang tidak baik, na'udzubillah. Melalui alat ini. Artinya apa? Kalau sampai anak-anak kita tidak terdidik secara intensif. Artinya intensif itu, kalau ada lembaga pendidikannya, misalnya taruhlah rumah belajar, kan intensif. Jam segini sampai jam, dari jam 7 misalnya, sampai jam 12, atau sampai jam 10, atau sampai jam berapa, anak kita intensif melakukan di proses dididik secara intensif. Ada waktunya. Walaupun mungkin dalam sehari hanya 2 jam, 3 jam. Tapi ada satu bentuk intensitas yang intensif ketika kita menyelenggarakan pendidikan. Nah, fungsinya apa intensitas yang intensif ini? Fungsinya itu tadi, untuk menahan gempuran-gempuran dari nilai-nilai yang tidak baik dia peroleh dari lingkungannya, baik lingkungan itu teman-teman bermainnya ataupun mungkin dari dia bisa melihat di media sosial. Itulah pentingnya pendidikan yang harus kita lakukan. Dan ini tentu saja merupakan satu bentuk proyek besar bagi kita. Meskipun nanti yang didik hanya 10-15 orang. Tapi kenapa dikatakan proyek besar? Kan dari 10-15 orang ini, kita bisa menyelamatkan mereka. Iznillah tentunya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'dallah. Nah, inilah tugas yang harus kita tunaikan. Kemudian kata Asyir, "Hadhum 'alal khair." Hendaknya kita memotivasi anak-anak kita untuk berbuat kebaikan. Kenapa berbuat kebaikan? Karena anak-anak kita diproyeksikan ke depan adalah orang-orang yang memikul tugas sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104. Dalam surah Ali Imran ayat Ali Imran 104 disebutkan wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, ini maka kata Syekh wa hasbuhum alal khair. Beri motivasi mereka, beri motivasi anak-anak kita untuk berbuat kebaikan. Kenapa sejak kecil harus dibiasakan untuk selalu berbuat kebaikan? Karena mereka kita siapkan untuk menjadi dai, orang yang menyampaikan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Sebutkan di dalam ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada dari kalian satu kaum, sekumpulan orang, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada al khair. Anak-anak kita adalah anak-anak generasi yang kita siapkan untuk menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan di tengah kondisi kehidupan manusia yang rusak. Yang rusak. Na'udzubillah. Maka anak-anak kita dipersiapkan untuk mengajak orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya, untuk selalu berada di atas al-khair, kebaikan. Maka wahadhum alal khair, dorong mereka, motivasi mereka untuk di atas kebaikan, untuk selalu melakukan amalan-amalan kebaikan. Ala wa musahabati ahlil khair, dan motivasi anak-anak kita untuk apa? Musahabati ahlil khair. Berteman dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini semua itu lingkungan tarbiyah. Dimotivasi berbuat baik. Kemudian orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang suka berbuat baik, ahlul khair. Kita mendidik anak seperti itu. Sehingga sebutkan berikutnya wa tahdziruhum minasyarri wa rufqatissu, dan peringatkan mereka anak-anak kita nasyar, dari kejelekan dan dari teman-temannya yang jelek. Jadi pentingnya mendidik anak itu adalah untuk mengkondisikan mereka selalu berada di atas kebaikan. Wa ta'widu umus shalah, dan membiasakan mereka untuk bisa menunaikan salat. Allahu jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala merintahkan di dalam ayat surat Taha 132. Ta'mur ahlaka shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk menunaikan sholat. Wastabir alaiha, dan hendaklah bersabar untuk mengerjakannya. Jadi tidak bisa kita menanamkan kebiasaan sholat ini dengan tanpa terbiah yang baik. Jadi semuanya memang melalui proses tanam. Iya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala menukilkan hadis sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang selainnya. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-shalah lis-sab'in." Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'asrin, dan pukul mereka bila mereka tidak menunaikan salat di usia 10 tahun. Farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka ya tempat tidurnya. Ini pendidikan adab. Ini pendidikan di mana nilai-nilai kebaikan ditanamkan pada diri anak. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muru abna'akum bis-shalah, perintahkan anak-anak kalian yang sudah berusia 7 tahun untuk menunaikan salat. Jadi di usia 7 tahun anak sudah kita didik ya, membiasakan dirinya salat. Itu anak usia 7 tahun. Kemudian pada usia 10 tahun kalau belum salat juga boleh dipukul, meskipun pukulannya dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai menjadikan berbahaya ya, luka trauma yang sangat berbahaya bagi anak misalnya. Tapi kalau dididik sejak 7 tahun, 10 tahun itu insya Allah dilewati tanpa pukulan. Kenapa demikian? Disinilah pentingnya tarbiyah. Kalau anak usia 7 tahun ya, sudah dibiasakan sholat sehari, misalnya anak sehari dibiasakan sholat berapa kali? 5 kali. Ya kan? Sehari 5 kali. Dalam satu pekan sudah berapa kali kita membiasakan anak sholat? Hah? 5 kali? 35 kali. Dalam sebulan anak kita sudah kita didik terus berapa kali? 35 kali 30. Berapa? 150 kali satu bulan. Kalau satu tahun berapa kali? 3600. 5 kali 5 berapa? Sudah berapa ribu? Dalam satu tahun kita sudah berapa ribu kali mendidik anak kita untuk sholat? Ya. Teori, kalau kita mau sedikit, ini saya tutup dulu halaman tadi, teori iklan, advertising. Ada iklan yang cuma satu kali diumumkan. Iklan sampo misalnya cuma satu kali. Enggak kira-kira? Enggak? Iklan sampo misalnya cuma satu kali muncul gitu ada? Enggak. Berapa kali? Mesti berulang-ulang. Iklan susu Denko sampai kita hafal kan? Aku dan kau suka Denko itu kan bisa hafal ya kan? Kenapa? Kalau cuma satu kali, banyak orang gak hafal. Tapi karena ini diulang terus. Walaupun orang itu tidak fokus memperhatikan, tapi bisa tertanam. Itu teori pengulangan. Teori pengulangan. Nah, ini anak kita. Didik sholat. Sholat lagi. Dari usia 7 tahun, ketika 8 tahun sudah berapa ribu kali dia sholat. Ketika usia, itu usia 8 tahun. Ketika usia masuk 9 tahun, berarti 2 tahun dia sholat. Sudah berapa ribu dia sholat? Berapa ribu kali dia sholat? Jadi pengulangannya intensif kan? Tertanam tidak yang seperti ini? Akan tertanam tidak kira-kira pada diri anak? Dengan pengulangan sekian ribu itu. Usia 9. Ketika masuk usia 10 tahun, udah berapa ribu dia mengulangi sholat. Kira-kira nanti pada usia 10 tahun dia dipukul? Kira-kira dipukul? Ya insya Allah. Ba'dallah ya. Dengan pendidikan yang sedemikian masif, intensif, terus berulang sekian ribu kali dalam 3 tahun, insya Allah 10 tahun sudah lepas landas. Malah dia mungkin yang akan berbalik. Kalau dulu awal itu kita yang membangunkan terus dia, bangun subuh, mungkin usia 10 tahun dia yang berbalik membangunkan kita, abahnya, bah, udah subuh bah. Bah, asar bah. Sudah azan asar. Ada yang kemungkinan seperti itu? Kita temukan, kenyataan itu kita temukan. Anak-anak kita yang usia baru 9 tahun, bahkan baru 8 tahun, sudah membangunkan kita. Sudah azan asar, sholat. Awal-awal kita yang membangunkan dia, membangunkan anak kita. Berbahagialah orang tua yang ketika dibangunkan oleh anaknya untuk bisa menunaikan sholat. Artinya apa? Artinya anak kita sudah tumbuh kesadarannya. Sudah tumbuh pada diri anak itu kesadaran untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Ini yang penting, secara berjamaah. Karena banyak kaum muslimin sekarang sholat fardunya tidak berjamaah. Berbahagialah orang tua yang ketika anaknya usia 8 tahun, usia 9 tahun, usia 10 tahun, mengingatkan kita sebagai orang tua untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Artinya apa? Selama ini ternyata, walhamdulillah, kita menanamkan kepada anak kita untuk selalu sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Artinya apa? Tumbuh kesadaran pada diri anak dengan melalui proses pendidikan kita sebagai orang tua. Melalui proses yang kita tanamkan pada diri anak itu. Nah, nanti boleh survei ya. Survei kasar saja. Survei kasar. Anak kita usia 9 tahun. Sudah membangunkan kita sebagai orang tuanya untuk sholat berjamaah di masjid. Survei. Cari anak usia 9 tahun yang sekolah di SD mana, yang sekolah di SD mana, yang sekolah di SD mana, apa yang mereka lakukan ketika tiba waktu sholat. Survei kasar aja, lihat aja. Oh, ini anak-anak 9 tahun seusia anak saya ini. Kok begini? Waktunya sholat azan kok masih main? Alhamdulillah anak saya itu azan sudah siap-siap mau pergi ke masjid. Artinya apa? Pendidikan yang kita tanamkan pada diri anak seintensif mungkin berbuah. Tumbuh kesadaran pada diri anak untuk kemudian ia mendengar azan atau bahkan sebelum mendengar azan ia sudah bersiap-siap untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat fardu. Bahagialah orang tua yang seperti itu. Karena apa? Karena berarti yang menanamkan kebiasaan sholat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajari mereka sholat sejak usia 7 tahun. Mulai usia 7 tahun berarti sudah menampakkan hasil. Nanti bisa dilihat ya, anak-anak kita yang dididik secara intensif, misalnya ya, usia 9 tahun sudah mengerti sendiri, ya, bergerak sendiri dengan tanpa harus disuruh-suruh lagi, ya kan? Tidak harus disuruh-suruh, itu sudah otomatis dengar azan. Kemana deh? Sholat, mau sholat. Itu artinya sudah mulai tertanam. Kebiasaan menunaikan sholat fardu di masjid. Nah, kemudian nanti kita survei, lihat anak-anak yang seusia dengan anak kita. Apa yang mereka lakukan ketika mendengar azan? Jadi, itulah pentingnya tarbiyah. Pendidikan bagi anak-anak kita. Kita mendidik, mengajak anak kita setiap sholat, 5 waktu ke masjid, ayo ngajak. Itu tidak terasa. Tidak terasa waktu itu terus berjalan. Ternyata sudah 1 tahun. Ternyata sudah tertanam pada diri anak kita kemampuan untuk bisa menunaikan sholat. Apa perubahan? Perubahan secara perkembangan sosialnya ketika ia di masjid. Mungkin awal-awal 7 tahun ajak ke masjid, tengok kanan kiri sholatnya, masih bisa lari ke sana kemari. Mungkin. Tapi setiap saat 5 waktu kita ajak dia ke masjid, lama-lama dia beradaptasi, dia mengerti adab di masjid seperti apa. Kalau anak usia kita yang 8 tahun ternyata sudah bisa tenang di masjid, berbahagialah kita sebagai orang tua. Coba nanti lihat anak-anak seusia anak kita yang 8 tahun, bagaimana kalau dia masuk masjid? Ribut? Lari-lari? Bergurau atau bagaimana? Semua itu tentunya melalui pendidikan. Tarbiyah. Dan itu semua akan lebih ya, intensif, akan lebih ya, terjaga pendidikan seperti itu ya, bila anak-anak itu kita kumpulkan di sebuah lembaga pendidikan. Ya, kalau anak-anak kecil, usia 7 tahun mungkin semacam rumbel, rumah belajar. Usah. Nanti ada 1 orang, 2 orang yang mendidiknya. Dan itu akan terus. Kalau bersama orang tua kan kadang-kadang orang tuanya safar. Sehingga anak tidak bisa ke masjid, terputus ke masjidnya. Tapi kalau ada lembaga pendidikan yang mengelola untuk memberikan, melatih anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita bisa menunaikan sholat 5 waktu, Masya Allah. Itu perkara yang perlu mendapat perhatian dari kita. Nah, selintas memang biasa saja sih anak bisa sholat. Biasa, anak itu bisa sholat, biasa. Tapi ketika anak itu mendengar azan, terus ia tergerak, biarlah tergerak hatinya untuk kemudian ya, dengan kesadaran dia mempersiapkan diri untuk kemudian pergi ke masjid, itu adalah perkara yang tidak bisa diremehkan. Itu adalah perkara yang terbentuk melalui proses tarbiyah, proses pendidikan. Bukan tadi tiba-tiba begitu saja tidak bisa. Instan begitu saja tiba-tiba tidak bisa. Itu melalui proses pendidikan. Nah, disinilah tugas kita untuk bisa mengkondisikan agar anak-anak itu terkondisikan di dalam pendidikan yang baik. Ya tentunya kita berusaha untuk ya, mudah-mudahan ya Mojokerto bisa mengadakan untuk pendidikan anak-anak yang usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, yang nanti 12 tahun bisa mondok kemana. mau ke Gresik, mau ke Batu, mau kemana. Ya. Kalau masih kecil kan kita masih ya harus dekatlah dengan orang tua. Tapi setelah usia 12 tahun, 13, bisa kita arahkan. Misalnya kalau mau mondok kemana. Tapi anak sudah mandiri. Anak sudah bisa mandiri. Nah, pendidikan yang pendidikan dasar ini yang semestinya coba kita lakukan, coba kita adakan. Itu pentingnya faktor pendidikan. Karena usia-usia 4 sampai 6 tahun, usia PAUD istilahnya. Usia di mana anak-anak memiliki dasar-dasar pendidikan, dasar menulis, membaca, ya, pengenalan huruf dan lain sebagainya. Itu usia 5-6 tahun. Ya. Meskipun secara pendidikan nasional itu belum diajarkan. Ya. Kalau menurut pendidikan nasional, usia PAUD, usia TK itu hanya diajarkan bermain dan nyanyi-nyanyi. Ya. Itu kalau mau jadi penyanyi. Tapi anak kita kan tidak akan jadi penyanyi. Kita manfaatkan kapasitas intelektualnya, kan? Kita manfaatkan kapasitas emosional dia, rasa sosial dia, dan seterusnya, kepekaan-kepekaan sosial, kepekaan-kepekaan emosi yang lainnya. Kita upayakan untuk bisa tergali potensi-potensi itu ketika usia. Ketika usia dini, dikatakan usia dini karena PAUD itu kan pendidikan usia dini. Usia 4 tahun itu usia dini. Itu saatnya anak-anak bisa kita didik dengan pendidikan-pendidikan dasar itu tadi. Ini antaranya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala yang terkait dengan pendidikan untuk anak-anak. Perlunya perhatian dari kita. Karena bagaimanapun juga perhatian pada anak-anak itu memang sangat diperlukan sekali. Tidak bisa tidak. Jadi kita sebagai orang yang berupaya untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah dan para ulama yang lainnya terkait dengan penafsiran surat Tahrim ayat ke-6, maka mau tidak mau kita berupaya agar tertanam nilai-nilai kebaikan itu pada diri anak, yaitu melalui proses tarbiyah. Melalui proses tarbiyah. Sebuah organisasi besar, ketika tarbiyahnya tidak fokus kepada agama, maka organisasi besar ini akan kekurangan tenaga, kekurangan SDM yang mengerti tentang agamanya. Perhatikan di sekitar kita. Ya. Ada organisasi besar, tapi umatnya tidak tersentuh, hatinya tidak tersentuh, akal pikirannya tidak tersentuh oleh agama. Tapi amal usahanya besar. Nah, ketika anggota-anggotanya ngaji, katakanlah ngaji salaf, dikatakannya orang-orang salaf ingin merekrut, ingin merebut pengikutnya, dan begitu. Padahal tidak pernah ada kampanye atau propaganda untuk menarik orang yang sudah beranggota di ormas tertentu misalnya untuk ikut, tidak ada. Kenapa? Karena di ormas itu dia tidak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan spiritualnya. Masa itu punya hati. Ya? manusia punya akal pikiran. Tapi ini semua tidak disentuh. Akibatnya dia mencari. Begitu. Ketika mencari, menemukan. Jihad salaf. Nah, kemudian salafinya yang dituduh. Ingin merebut, mengikutnya. Begitu ceritanya. Nah, ada kita narik-narik. Yang di ormas ini, ayo ikut-ikut. Kan gak ada. Begitu. Kenapa demikian? Karena sibuk mengurusi amal usaha, sibuk mengurusi keduniaan, sibuk mengurusi ini. Nah, kalau S1, S2, S3 banyak sudah dilahirkan, banyak sudah. Ya. Tapi hatinya tidak disentuh, spiritualnya tidak disentuh, mengalami kegersangan. Ya. Nah, ketika itulah manusia pada titik terendah, kita akan mencari sesuatu yang selama ini hampa, hidupnya hampa. Mungkin materi sudah banyak, gelar profesor sudah ada, tapi hatinya. Nah, itulah pentingnya pendidikan agama. Yang sekarang ini pendidikan agama di sekolah-sekolah umum hanya suplemen saja, lengkap. Mungkin kalau masih ada. Di Gedung Merdeka masih ada atau tidak pendidikan agama itu? Kalau masih ada, ya satu pekan dua jam, alhamdulillah. Satu pekan dua jam, belum gurunya ada rapat, jadi terkurangi. Belum gurunya berhalangan, terkurangi lagi, dan seterusnya. Intinya bahwasannya, mari kita lihat ke dalam. Bagaimana anak-anak kita perlu diselamatkan akidahnya, kita perlu tanamkan sejarah baik. Bagaimana anak-anak kita untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan ahlul khair, kebiasaan-kebiasaan orang baik, yang pengamalan-pengamalan orang baik ini perlu dicontoh, perlu ditiru dari kalangan para ulama tentunya. Tentu saja semua itu tidak akan bisa secara masif kita menanamkannya tanpa adanya lembaga tarbiyah itu tadi. Ya, lembaga pendidikan yang memang secara khusus melakukan bimbingan, arahan, sehingga anak-anak kita terarah, tertanam dalam masalah-masalah agama. Jadi tugas kita adalah untuk menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Di dalam surah Fussilat ya kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a." Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak? Mimman da'a ila Allah. Yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila shalihan, dan ia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan ia mengatakan innani minal muslimin. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi orang-orang yang mengajarkan tentang kebaikan, orang-orang yang mengajarkan tentang agama, orang-orang yang mengajarkan tentang bagaimana amalan-amalan itu harus selalu, amalan-amalan kebaikan itu harus selalu dilakukan, adalah orang-orang yang sebaik-baik perkataannya. Orang-orang yang selalu untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah orang untuk berbuat kemungkaran, itu adalah orang yang sebaik-baik perkataan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sebaik-baik perkataannya. Walaupun kita hanya mengajari anak-anak yang usianya 4 tahun, misalnya. Jangan diremehkan. Perbuatan baik jangan diremehkan. Walaupun kita hanya mengajari anak-anak usia 4 tahun. Usia 4 tahun. Jangan diremehkan. Oh, anak-anak saja diajari. Ajari yang besar-besar. Bukan itu. Ya. Tapi ini masalahnya menanamkan kebiasaan baik. Menanamkan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang menjadi titik poinnya. Bukan masalah dia itu anak kecil, anak besar, anak remaja, orang tua. Bukan itu. Tapi kita berusaha untuk bisa menanamkan al-khair itu sejak dini. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat. Insyaallah kita mulai lagi nanti pukul 12.15. Disertai dengan sesi tanya jawab. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.